bareng bersama SNP Indonesia juga ada Ramayana, ada Pekam Kotro. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Jupala. Thank you. biasa. Kalau kayak gini saya gak perlu minta tanggung jawabnya ya Mas Bam. Karena saya yakin semua cowok-cowok Pegams bertanggung jawab. Bertanggung jawab.